Wa mata amkana an yu'ta bi dhamir muttasilan bi amili fala yajuzu fil ikhtiyar an yu'ta bihi munfasilan. Kapan saja masih mungkin untuk didatangkan dhamir muttasil yang bersambung dengan amilnya, maka tidak boleh dalam keadaan bisa memilih untuk didatangkan dhamir yang munfasil. Li'anna mabna dhamir 'ala al-ikhtisar, karena ya, dibentuknya dhamir adalah al-ikhtisar untuk meringkas. Wal muttasil akhsar min al munfasil, sedangkan dhamir muttasil lebih ringkas daripada dhamir munfasil. Ay aqall hurufan, yakni lebih sedikit huruf-hurufnya. Fala yuqal fi nahwi qumtu qama ana, maka tidak boleh dikatakan pada contoh qumtu diganti dhamirnya ta dengan ana yang munfasil, qama ana. Kenapa? Karena masih mungkin untuk kita menggunakan dhamir muttasil. Lianna yumkin an yuqal qumtu, karena masih mungkin di sini untuk dikatakan qumtu. Wala fi akramaka, wala fi ukrimuka, ukrimu iyyaka. Juga tidak boleh pada contoh ukrimuka diganti dhamirnya yang muttasil dengan munfasil, ukrimu iyyaka. Limkani an yuqala ukrimuka, karena masih mungkin untuk dikatakan ukrimuka dengan dhamir muttasil. Adapun ucapan penyair atatka aisun taqtamul araka ilaika hatta balagut iyaka, datang kepadamu unta melewati pohon-pohon arak menuju engkau sampai dia pun sampai menemuimu. Di sini digunakan apa dhamir munfasil, pada tempatnya mutasil, harusnya apa, balagut ka, tapi di sini balagut iyaka. Juga ucapan yang lain, bil ba'isil warisil amwati qad dhaminat iyahum al-ardu fi dahri daharir. Bil ba'is itu jar majrur muta'alliq dengan yang sebelumnya. Demi al-ba'is, zat yang membangkitkan dan mewarisi, al-amwat orang-orang yang telah mati. Al-amwat di sini boleh dengan dua sisi i'rabnya. Yang pertama dijarkan al-warisil amwati. Ya, bil kasra adh-dhahirah 'ala annahu mudhaf ilaih dari al-waris. Al-waris karena dia isim fa'il, maka dia tetap nakirah sehingga bisa dijadikan sebagai dhofah, sebagai mudhaf. Bisa didhofahkan kepada al-amwat, bil ba'itsi al-warisil amwati. Mudhaf ilaih. Ya, al-waris sebagai mudhafnya. Ya. Wal mudhaf wal ba'ith wal waris mudhafnya, al-ba'ith dan al-waris, al-amwat mudhaf ilaih. Ya, idhafatul fa'il ila maf'ulih. Penyandaran isim fa'il kepada apa? Maf'ulnya. Wal wajhu tsani nasbul amwat. Sisi yang kedua boleh dinasabkan amwatnya, bil ba'itsil warisil amwata. Ya. Bil fathah adh-dhahirah, dengan fathah adh-dhahirah, ala annahu maf'ulun bih, sebagai maf'ul bih. Tanaza'ahu al-wasfan, yang itu diperbutkan oleh dua sifat antara al-ba'ith dan al-waris, masing-masingnya butuh kepada ma'mul, diperbutkan. Ya. Fa'umila fi tsani, pada contoh ini diamalkan yang kedua. Maka al-amwat sebagai amil dari, sebagai ma'mul dari al-waris. Ya. Wa hudzifa dhamiruhu min al-awwal likauni fadlah, dan dibuang dhamir yang kembali kepada amwat dari yang pertama al-ba'is karena dia fadlah maf'ul. Ya, itu tanazu', nanti ada bahasanya tersendiri. Ya. Demi al-ba'is, zat yang membangkitkan, mewarisi orang-orang yang telah mati, qad dhaminat iyyahumul ardu, sungguh bumi telah mencakup mereka. Dahri-daharir, di masa yang sangat keras. Ya, dilihat ya, kalau mau lebih jelas maknanya, kelengkapan baitnya. Di sini syahidnya mana? Dominat iyahum. Aslinya apa? Dominat hum. Kenapa di sini digunakan dhamir munfasil padahal tempatnya adalah muttasil? Fa daruratun, maka ini daruroh. Daruroh syi'riyah. Untuk menyesuaikan wazan-wazannya. Fa in lam yumkin al-ittisalu bi an ta'azzara. Ta'azzara ya. Sini ta'azzara. Wa dhalika bi an taqaddama ad-dhamiru 'ala 'amilihi nahu iyyaka na'bud. Adapun jika tidak mungkin untuk menggunakan dhamir muttasil seperti karena ta'azzur terhalang dengan suatu penghalang. Apa itu wadzalika bi an taqaddama dhamir ala amilih? Seperti kalau dhamirnya mendahului amilnya. Disebutkan dulu dhamirnya kemudian amilnya. Contohnya iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Di sini terhalang untuk kita menggunakan apa? Dhamir muttasil. Kenapa? Karena di sini dhamirnya didahulukan untuk apa? Ikhtisas. Iya. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Seandainya dhamirnya digunakan yang muttasil maka tidak ada makna ikhtisas itu. Na'buduka beda maknanya dengan apa? Iyyaka na'budu. Atau wa hudzifa 'amiluhu ataupun dibuang amilnya. Maka di situ digunakan dhamir munfasil meskipun pada tempatnya muttasil. Kenapa? Karena dibuang amilnya. Contohnya iyyaka wa syarra. Iyyaka wa syarra. Apa amilnya yang dibuang? Uhadziruka. Uhadziruka dibuang uhadzirnya, maka dhamir yang mutasil menjadi munfasil. Iyyaka. Saya memperingatkan kamu. Wahdhar asyarra. Agar jauhilah kejelekan. Beda ya. Amil yang ditakdirkan pada yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama uhadzir. Yang kedua ihdhar. Uhadziruka wahdhar asyarra. Itu dikatakan oleh mereka ahli nahu. Iya. Jadi iyyaka yang rabbnya adalah apa? Maf'ulun bih. Ataupun dhamir munfasil. Mabni ala madza? Yang ala sukun. Kalau jadi satu yang ala fathah iyyaka. Iya. Fi mahali nasbin maf'ulun bih. Wawu harf atfin. Berarti atofnya jumlah dari jumlah ya. Atfal jumlah ala jumlah. Asyar juga sama maf'ulun bih. Li fi'lin mahdhuf takdiruhu ihdhar. Iya. Mansub wa alamatu nasbihi. Al-fathah dhahirah ala akhirih. Nah, di sini terhalang untuk digunakan apa? Dhamir muttasil. Kenapa? Karena amilnya dibuang, enggak mungkin. Ka wasyar. Enggak mungkin kan? Karena kita tahu bahwasanya tidak boleh kita apa? Memulai kalimat dengan dhamir yang muttasil. Iyyaka wa syarra aw kana mahsuran ataupun mahsuran dhamirnya dihasr. Dhamirnya dihasr. Kama qama illa ana seperti ma qama illa ana tidaklah berdiri kecuali saya. Di sini dihasr dhamirnya ana dengan illa. Maka di situ digunakan munfasil, enggak mungkin digunakan mutasil. Ma qama illa tu, enggak mungkin. Karena kita tahu dhamir mutasil tidak bisa jatuh setelah illa. Wa innama qama ana atau yang lain innama qama ana tidak lain yang berdiri hanya saya sama maknanya dengan maqama illa ana ya enggak boleh innama misalkan kumtu innama kumtu tapi innama qama ana kenapa karena dihasar dhamirnya yang pertama dengan illa yang kedua dengan innama awaqi'an ba'da wawil ma'iyah ataupun dhamir yang jatuh setelah waw ma'iyah maka ini pun harus digunakannya munfasil ya seperti gakumtu wa iyyaka gakumtu wa iyyaka kumtu wa iyyaka ya i'rabnya jelas ya kumtu fil fa'il waw waw ma'iyah iyyaka apa i'rabnya maf'ul ma'ah mansub ataupun iyyaka dhamir munfasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin ya maf'ul ma'ah wa ghairu dhalika mimma huwa madzkur fil mabsutat dan selain itu dari tempat-tempat di mana digunakan dhamir munfasil karena terhalang padanya dhamir muttasil mimma huwa madzkur fil mabsutat yang mana itu semua disebutkan di dalam kitab yang mabsut yang luas wa qad anha dzalika ba'd al mutaakhirin ila 19 naw'an dan sebagian ahli nahwu mutaakhir menyebutkan tempatnya sampai 19 tempat iya di mana di situ digunakan dhamir munfasil iya karena terhalang menggunakan dhamir muttasil. Sampai di sini ada iskal? Hah? Sudah pahami? Ya, tempat-tempat di mana terhalang menggunakan dhamir mutasil sehingga berpindah dengan ataupun kepada dhamir munfasil. Yang pertama ketika dhamirnya didahulukan dari amilnya. Ya, untuk faedah. Ya, balaghiyah ikhtisas. Yang kedua ketika dibuang amilnya. Ataupun yang keempat ketika dikurung amilnya, dihasr. Ataupun ketika dhamir itu datang setelah waw ma'iyah. Ya, dan tempat-tempat yang lain masih ada. Illa nahwu salnihi wa kuntuh. Telah disebutkan bahwasanya tidak boleh kita menggunakan dhamir munfasil selama kita bisa atau mungkin menggunakan dhamir mutasil. Kecuali contoh salnihi dan contoh kuntuhu. Ini boleh kita menggunakan dhamir munfasil meskipun di situ tempatnya mutasil. Hadza mustathna min qawlihi wa mata amkana an yu'ta bi dhamir ila akhirih ay la yajuzu litiyanu bi dhamir al munfasil ma imkan al muttasil illa fi nahwi salnihi wa kuntuhu. Ya. Hadza mustathna, ini dikecualikan, salnihi dan kuntuhu adalah yang dikecualikan dari larangan mendatangkan dhamir munfasil ketika di situ bisa digunakan dhamir muttasil. Min qawlihi, yaitu dari ucapan beliau, mata amkan an yu'ta bi dhamir, kapan saja masih mungkin bisa untuk didatangkan dhamir, ila akhirih, sampai ucapan beliau, ya. Ay la yajuzu litian bi dhamir al munfasil, yakni maknanya tidak boleh mendatangkan dhamir munfasil ma imkanil muttasil, padahal masih mungkin untuk mendatangkan dhamir mutasil. Illa fi nahwi, kecuali bercontoh salnihi dan kuntuhu. Babitnya adalah, ini sekedar contoh saja, salnihi dan kuntuhu. Babitnya, mimma amilu dhamir fihi amilun fi dhamirin akhar a'raf minhu muqaddam alaihi ghairu marfu'in. Ya. Pada apa-apa yang amil dari dhamir yang boleh munfasil dan mutasil itu adalah amil pada dhamir yang lain. Saya ulangi, pada apa-apa yang amil dari dhamir yang boleh mutasil dan munfasil itu adalah amil bagi dhamir yang lain juga, yang itu dhamir yang lain tersebut lebih ma'rifah daripada dhamir yang boleh mutasil dan munfasil tadi. Muqaddam alaih, dan dhamir yang lain tadi yang lebih ma'rifah didahulukan di atas dhamir yang tadi, yang mutasil boleh, munfasil boleh. Ghairu marfu', dan dhamir yang boleh munfasil mutasil tadi bukan dhamir marfu'. Nanti kita terapkan dengan contoh, ya. Kuntu asalnihi, salnihi, mana amilnya di sini? Salnihi, sal fi'il kan, fi'il amr. Ya. Amil dhamir padanya fihi, ini kembali kepada ha, salnihi itu haknya. Amil dhamir padanya, pada ha itu, pada contoh salnihi haknya. Itu amil dhamir tersebut, yaitu sal, juga merupakan amil bagi dhamir yang lain, yaitu apa? Ya, iya kan? Amil dari dhamir ha itu juga amil bagi apa? Ya. Sama-sama gitu. Yang mana ya ini lebih ma'rifah daripada ha, iya kan? Karena dia ya dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim lebih ma'rifah daripada dhamir ghaib. Muqaddam alaih, dan dhamir ini yang lebih ma'rifah ini didahulukan di atas dhamir yang ghaib tadi ha. Ghairu marfu', dan dhamir yang ha tadi itu tidak marfu'. Mansub dia kan? Ya. Ya, kita ulangi ya. Contoh salnihi wa kuntuhu, contohnya adalah salnihi wa kuntuh. Babitnya adalah apa saja yang amil dhamir padanya merupakan amil dhamir pada yang lain yang itu lebih ma'rifah darinya, dan dia amil yang lain tersebut atau dhamir yang lain tersebut didahulukan penyebutannya dari dhamir tadi yang dibahas. Ghairu marfu', dalam keadaan dhamir tadi yang dibahas yang boleh munfasil dan mutasil itu bukan dhamir yang marfu'. Sawa'un kana al-'amilu nasikhan, sama saja apakah amilnya adalah amil yang nasikh, merafakan apa? Isim dan menasabkan khabarnya. Contoh kuntuhu au ghairu nasih, ataupun amilnya bukan yang nasih. Ya. Contohnya salnihi. Syarif amin ya babitnya. Salnihi dan kuntuhu itu apa saja yang amil pada dhamir yang kita bahas ini yang boleh mutasil dan munfasil itu adalah amil pada dhamir yang lain yang lebih ma'rifah dan didahulukan menjemputannya. Kemudian dalam keadaan ya dia dhamir tersebut yang boleh mutasil dan munfasil itu bukan marfu. Bukan yang marfu. Seperti kuntuhu. Kuntuhu di sini yang kita bahas mana? Taknya apa haknya? Haknya kan? Yang dikatakan boleh apa? Mutasil, boleh munfasil. Kenapa boleh di sini? Karena amilnya hak. Itu karena nasihoh itu juga amil bagi ta, yang mana ta ini adalah lebih ma'rifah daripada hak, dan dia tak disebutkan lebih dahulu. Kemudian kondisi hak di sini adalah bukan dhamir yang marfu, tapi apa, mansub, isimnya apa, kana. Jadi ambilnya itu apakah nasih ataupun wara nasih, sama saja. Contohnya salnihi ya, salnihi di sini yang kita bahas mana? Haknya apa yanya? Haknya. Ya. Di situ boleh dikatakan salni iyah ataupun salnihi. Kuntuhu atau kuntu iyahu. Boleh. Ya. Kenapa? Karena ini sesuai dengan babi tadi. Amil badannya merupakan amil pada dhamir yang lain yang lebih ma'rifah yang didahulukan menyebutannya. Ya. Fayajuzu fil ha minal mithalaini al-madhkuraini al-faslu aibo. Maka boleh pada ha dari dua contoh ini, kuntuhu dan salnihi, haknya. Boleh pada dua contoh ini yang telah disebutkan al-fasl aibo. Dengan digunakan dhamir fasl, munfasil juga. Ma'imkan itisoliha nahu. Meskipun masih bisa digunakan dhamir mutasil. Contohnya salni iyah. Salnihi boleh dikatakan salni iyah. Ya. Wa i'rabuhu i'rabnya sal fi'lu amrin mabniun 'ala sukun fil amr mabni di atas sukun mutasarrif min sa'ala, yang dia bertasarruf dari kata sa'ala. Tansibu maf'ulaini, dan sa'ala itu menasabkan dua maf'ul. Wa fa'iluhu mustatir, fa'ilnya di situ mustatir fi wujuban, takdirnya anta. Wa nun lil wiqayah wal ya dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'uluha al awal, ya maf'ulnya yang pertama. Iyahu dhamir munfasil fi mahali naswin maf'uluha as-sani. Sedangkan iyahu adalah dhamir munfasil pada mahalnya nasab sebagai maf'ul yang kedua. Gimana? Sampai di sini bisa diikuti? Ada yang masih kurang jelas? Had? Mana, Van? Bisa diikuti? Ya. Wa mitluhu, dan yang semisal itu. Semisal apa? Kuntuhu adalah zonantukahu. Zonantukahu. Kalau tadi artinya apa? Kuntuhu. Dulu saya adalah dia, seperti dia. Salnihi. Mintalah aku sesuatu itu. Misalkan almal salnihi. Harta, silakan minta kepadaku harta tersebut. Wa mitluhu nahu zonantukahu. Dan yang semisalnya adalah zonantukahu. Saya mengira, menduga engkau itu adalah dia. Faya juzu antakula, maka boleh engkau mengatakan zonantuka iya. Zonantuka iya. Ya. Karena sesuai dengan babi tadi. Amil pada ha merupakan amil pada kaf. Yang kaf ini lebih ma'rifah daripada ha. Dan disebutkan, didahulukan penyebutannya dari ha. Kemudian ha di sini adalah dhamir yang selain marfu. Wa kuntu iya. Juga wa kuntu iya. Salni iya. Wa kuntu iya. Wa i'rabuhu kana fi'lun ma'ub naqis tarfa al-isma wa tansibul khabar. I'rabnya adalah kana fi'l ma'ub naqis, merafakan isim, menasabkan khabar. Wa ta dhamir mutasil fi mahali rafin ismuha, isimnya. Iyahu dhamir munfasil fi mahali nasbin khabaruha. Iyahu dhamir munfasil pada mahali nasab sebagai khabarnya. Wa mithluhu, dan semisal ini juga, kana iyahu zaidun. Kana iyahu zaidun. Didahulukan di sini apa ya? Khabar kananya. Yaitu iya. Kana iyahu zaidun. Dulu zaid ya. Dia. Atau seperti dia. Wal infisal arjah minal itisal indal jumhur. Iza kanal aminu nasikhon. Kakana wa dhanna. Liannahu al-aksar. Dan meskipun boleh dengan dua sisi. Tapi di sana ada sisi yang lebih rajih. Munfasil atau penggunaan dhamir munfasil itu lebih rajih daripada penggunaan dhamir mutasil indal jumhur, menurut jumhur an-nuhat. Kapan itu? Idza kana al-amil nasikhon. Kalau amilnya nasikh. Seperti kana dan teman-temannya. Ka kana wa dhanna. Seperti kana dan dhanna. Kenapa? Li'annahu al-aktsar. Karena inilah yang paling sering digunakan. Yaitu dengan menggunakannya dhamir munfasil. Kuntu iyyah. Dhanantuka iyyah. Ya. Itu yang lebih rajih. Meskipun boleh. Dengan yang muttasil. Wa marjuh idza kana ghairahu. Iya. Dan marjuh penggunaan dhamir munfasil jika amilnya selain kana dan dhanna. Yang lebih rajih berarti menggunakan dhamir apa? Muttasil pada selain apa? Amil yang kana dan dhanna. Iya. Contoh soala a'ta dari fil-fil yang butuh dua maf'ul. Li'annahu lam yarid fil Qur'an fi mithli illa al-wasl, karena tidak datang dalam Al-Qur'an pada yang semisal ini kecuali dengan penggunaan dhamir muttasil. Contohnya fasayakfikahumullah. Iya, tidak dikatakan fasayakfika iyahumullah. Tapi dengan muttasil. In iyas'alkumuha. Nah, iyas'alkumuha. Tidak dikatakan iyas'alkum iyaha, tidak. Anulzimukumuha. Tuh. Dengan mutasil, bukan dengan munfasil. Anulzimukum iyaha, tidak. Nah itu. Saya fahamin ini. Hah? Mafhum? Wa alfadhu dhamair kulluha mutasiluha wa munfasiluha mabniyah. Lafad-lafad dhamir seluruhnya, baik yang mutasilnya ataupun yang munfasilnya, itu mabni. Wal hukmu fil i'rabi li mahalliha. Maka hukum i'rabnya adalah pada mahalnya, tempatnya. Kenapa idza yadhhar fiha al-i'rab? Karena tidak bisa tampak idhar, tidak tampak padanya pada dhamir tersebut i'rab. Karena tidak bisa tampak pada dhamir-dhamir tersebut i'rab. Karena mabni dhamir-dhamir. Falyuqal fi ta min qumtu fa'il wa huwa marfu' wa alamat rafi dhammu akhirih. Tidak boleh dikatakan pada ta dari contoh qumtu, misalkan ta fa'il wa huwa marfu' wa alamat rafi dhammu akhirih, tidak boleh. Ya. Seperti kalau kita katakan pada Zaid, pada contoh apa? Ja'a Zaidun. Dikatakan Zaidun fa'il marfu wa alamat rafi dhamma dhahirah. Ya, kalau berqumtu beda. Dia dhamir mabni semua. Ya. Kenapa? Li'anna al-harakah allati 'ala ta bina'iyyah. Karena harakat yang ada pada ta qumtu yang di dhamma itu bukan harakat i'rabiyah. Dia bina'iyyah, harakat bina. Mabniyah dia di atas dhamma ini. La i'rabiyah, bukan harakat i'rab. Fa'i'rabu dhamair ka'i'rabi sa'iril mabniyat mahalli. Maka i'rabnya dhamir, dhamir seluruhnya adalah seperti i'rab-i'rabnya isim-isim mabni yang lainnya, yaitu mahalli. I'rabnya mahalli. Apa itu i'rabnya mahalli di sini? Mahalli sebagai apa? Khabar dari i'rab. I'rabnya dhamir-dhamir seperti i'rab-i'rab isim-isim mabni yang lainnya, yaitu mahalli. Ay mansub ilal mahal, ya ini dinisbatkan kepada mahalnya. Bi an yuqal, dengan dikatakan huwa fi mahalli raf'in, dia dhamir tersebut pada mahalnya rafa', aw fi mahalli nasbin, ataupun pada mahalnya nasab, aw fi mahalli jarrin, ataupun pada mahalnya jar. Wa ma'na dhalik, dan maknanya adalah annahu fi mahallin law kana fi lafdhun mu'rab lakana marfu'an aw mansuban aw majruran. Ya, maknanya adalah bahwasanya dia dhamir tersebut fi mahallin, berada pada satu mahal tempat. Lau kana fihi lafdun mu'rab, seandainya itu adalah lafaz yang mu'rab. Ini saya dikatakan marfu', mansub, majrur. Cuma dia mabni. Ya. Wa minhu yu'lam anna tasmiyatahu i'raban, dari sini diketahui bahwasanya penggunaan atau penamaan dhamir ya dengan i'rab majaz. Alaqatuhu hululuhu mahalal mu'rab, mahalal mu'rab. Hubungannya antara dhamir dengan i'rab adalah bahwasanya dhamir tersebut menempati tempatnya isim mu'rab. Ya. Jadi penamaan dhamir dengan i'rab itu majaz. Hubungannya dengan i'rab adalah bahwasanya dhamir ini menempati tempat isim yang mu'rab. Ya. Faslun. Lewat aja. Gimana, Fam? Ya. Faslun. Kita kembali ke matan. Al-alamu naw'an, syakhsi wa huwa mawdi' li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairahu ka Zaidin wa Fatimah wa Makkah wa Syazqam wa Qaran wa jinsi wa huwa mawdi' li jinsin min al-ajnasi ka Usama lil Asad wa Thu'alah li Tha'lab wa Zu'alah li Dhi'b wa Ummu 'Iryatin lil Aqrabi wa huwa fil ma'na kan nakirah li'annahu syai' fi jinsihi fataqulu likulli asadin ra'aitahu hadha usamatu muqbilan. Iya. Sampai situ aja dulu biar enggak banyak hafalannya. Iya. Fasal alam. Alam itu ada dua macam, alam syakhsi, nama sesuatu benda, wa huwa mawdi'u syai', yaitu maknanya adalah apa yang diletakkan untuk sesuatu tertentu. Seperti nama orang, nama negeri, ataupun yang lainnya. La yatanawalu ghairah, dan tidak mencakup yang lainnya. Hanya terbatas pada apa yang dia diletakkan untuknya. Seperti Zaid, Fatimah, Makkah, Syazqam, Qaran. Semuanya adalah untuk satu benda tertentu. Tidak mencakup yang lainnya. Iya. Itu syakhsi. Apa yang diletakkan untuk sesuatu tertentu. Tidak mencakup yang lainnya. Seperti Zaid, Fatimah, Makkah, Syazqam, Qaran. Ya. Yang kedua jinsi. Alam jinsi. Alam jenis. Wa huwa mawdi'u li jinsin minal ajnas. Yaitu apa yang dia diletakkan untuk jenis. Untuk jenisnya. Dari jenis-jenis seperti Usamah. Ini lil asad. Usamah adalah alamul jins yang diletakkan untuk asad. Itu apa? Asad, hah? Singa. Wa Thu'alah li Tha'lab. Thu'alah apa? Apa Thu'alah? Rubah ya. Musang atau rubah sama ya. Wa Thu'alah li Tha'lab. Wa Thu'alah li Dhi'bi. Thu'alah itu apa? Dhi'b? Serigala. Ummu 'Iryat lil Aqrab. Apa? Ala jengking. Wa huwa fil ma'na. Dan dia, alam jins ini secara makna seperti nakirah. Kenapa li'anahu syai' fi jinsi? Karena dia menyebar pada jenisnya. Tapi kalau dari sisi lafadznya, dia seperti ma'rifah. Seperti isim, alam, syakhsi, ma'rifah. Jadi maknanya nakirah, lafadznya ma'rifah. Fataqulu likulli asadin ra'aitahu hadha usamatu muqbilan. Maka engkau katakan pada setiap asad yang engkau lihat, hadha usama muqbilan. Ini, usama, datang. Ya. Nah itu. Tentang alam. Jadi alam ada dua, alam syakhsi dan jinsi. Yeah. Faslun fi bayanil ismil alam. Wahuwa kama qala ibn Malik. Asal penjelasan tentang isim alam. Wahuwa kama qala ibn Malik. Dan dia maknanya, sebagaimana yang dikatakan oleh ibn Malik. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo. Isim yang dia menentukan sesuatu yang dinamai secara mutlak. Tidak butuh perantara. Seperti yang butuh perantara, bomair itu juga untuk tertentu, tapi butuh apa? Perantara. Khitab apa? Khitab, takallum, ghaibah, ya kan? Butuh perantara itu. Ya. Juga yang lainnya apa? Yang ma'rifah dengan alif lam ini butuh perantara. Isim isyarah juga untuk menunjukkan ketertentuannya butuh perantara. Yaitu sesuatu yang ditunjuk. Seperti yang akan dibaca di sini. Kalau isim dia menentukan sesuatu yang dinamai tanpa perantara, langsung ketika disebut salah satunya, maka yang dimaukan langsung kita bisa fahami Muhammadun, ya sudah faham, seorang yang dinamai dengan Muhammad. Al-alam bi fathil ain wal lam. Al-alam dengan fathah ain dan lam. Ya. Qila, ada yang mengatakan mushtaq minal ilmi li'annahu yu'lam bi musamma. Ada yang mengatakan bahwasanya al-alam itu diambil dari kata al-ilm. Kenapa? Li'annahu yu'lam bi musamma. Karena dengan alam ini diketahui siapa yang dinamai dengan nama ini. Siapa sosoknya. Li'annahu yu'lam bi musamma. Dikarenakan dengan alam ini diketahui musamma. Siapa sosok yang dinamainya. Muhammad. Oh, Muhammad tahu ya. Ali. Oh, tahu ya. Diambil dari kata al-ilm. Waqila minal alamah. Dan yang lain mengatakan bahwasanya al-alam digambil dari kata al-alamah. Tanda. Li'annahu 'alama 'ala musamma, karena dia merupakan tanda yang menunjukkan kepada sesuatu yang dinamai. Muhammadun, wah ini adalah alamah yang menunjukkan seorang laki-laki yang sudah dikenal. Ya. Wa yanqasimu ila anwa'in muta'addidah bi'tibaratin mukhtalifah. Dan alam ini terbagi kepada beberapa macam. Bi'tibaratin mukhtalifah, dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda. Jadi pembagian alam itu banyak ungkapannya berbeda-beda. Fa huwa bi'tibari tashakhusi musammah wa adamih. Maka dia alam dari sisi ketertentuannya yang dinamai dan tidak ada ketertentuannya, ada dua macam. Ya. Yang pertama, al-awwal alamun syakhsi. Alamun syakhsi. Ya. Syakhsi itu nisbah ila syakhs, penyandaran kepada syakhs, sosok mungkinnya. Bi fathhi syin, dengan memfathah syinnya, sya, wa sukunil kha, syakh. Wa huwa kama fil qamus, dan dia asy-syakhs maknanya seperti di dalam al-qamus Syairus Abadi, sawadul insan wa ghairihi tarahu min bu'din, yaitu sosok hitam, bayangan manusia ataupun yang lainnya yang kau lihat dari jarak jauh, sosok gitu ya. Wa huwa, apa itu alam syakhsi definisinya menurut istilah? Wa huwa ma ai ismun wudi'a li syai'in bi'ainih, yaitu isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu. Untuk sesuatu tertentu. Ai li syai'in muayyan fil kharij, yakni untuk sesuatu tertentu yang ada di alam ini. Ya, alam luar ini, alam nyata ini. Ya. Apa ataupun isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu di alam nyata ini. Ya. Muhammad tadi, Makkah, ya syabqam qoran, ya. La yatanawalu ghairah, dan tidak mencakup yang lainnya. Ai la yatanawalu ghairu dzalika syai' allazi wudi'a lah, yakni tidak mencakup selainnya. Ya. Yang dia ini diletakkan untuknya, hanya khusus untuk sesuatu yang dia ini diletakkan untuknya, ataupun selainnya ya tidak masuk gitu. Makkah ya sudah, khusus untuk negeri Makkah yang sudah kita kenal. Tidak digunakan untuk yang lainnya. La yatanawalu ghairu dzalika syai', tidak mencakup sesuatu yang lain dari selainnya yang diletakkan untuknya. Bi ma'na annahu la yusta'mal fi ghairihi bi tariqil wad'i. Maknanya, dengan makna bahwasanya isim tersebut tidak digunakan untuk selainnya dari sisi peletakannya. Jadi ketika diletakkan itu adalah untuk sesuatu yang tertentu, untuk terbedakan dari yang lainnya. Iya. Nah, itu maksud dari la yatanawalu ghairah, tidak mencakup selainnya seperti tadi. Nama-nama yang tersebut di atas, Zaid, Makkah, Fatimah dan yang lainnya, itu diletakkan untuk sesuatu yang tertentu di alam nyata ini dan tidak mencakup selainnya yang dia diletakkan untuknya. Hanya untuk seorang yang dinamai dengan nama ini. Ya. Di tariqil wab'i, dari sisi peletakan awalnya seperti itu. Faqauluhu ma wudi'a li syai' syamilun lin nakira wal ma'rifah. Maka ucapan beliau, ma wudi'a li syai', apa yang diletakkan untuk sesuatu. Ya. Syamilun nakira wal ma'rifah, ini mencakup isim yang nakira dan ma'rifah. Masih masuk. Ya, sampai definisi ma wudi'a li syai', masuk isim yang nakira dan ma'rifah. Wa qawluhu bi'ainih, apa yang diletakkan untuk sesuatu tertentu, dengan kata tertentu ini bi'ainih, qaidun mukhrijun nakirah, batasan untuk mengeluarkan isim yang nakirah. Li'anna lam tubu' li syai'in bi'ainih, karena yang nakirah itu tidaklah diletakkan untuk sesuatu tertentu, bahkan dia diletakkan untuk dipersekutukan oleh yang lainnya. Umum, bal wab'uha ala lishirak, bahkan peletakan isim yang nakir adalah untuk dipersekutukan. Ya, rajulun, nah bisa digunakan untuk Muhammad, Ibrahim dan yang lainnya. Wa qawluhu la yatanawalu ghairahu, dan ucapan beliau la yatanawalu ghairahu, al-musannif, ucapan beliau, la yatanawalu ghairuh, tidak mencakup selainnya, ini mukhrijun li baqiyatil ma'arif, untuk mengeluarkan isim-isim ma'rifah yang lainnya. Ini namanya definisi yang jami' dan mani', mengumpulkan bagian-bagiannya dan mengeluarkan apa yang bukan bagiannya. Sehingga tergambar jelas apa itu yang dimaksud dari alam. Jadi ucapan beliau, la yatanawalu ghairuh, mengeluarkan isim-isim ma'rifah yang lainnya. Saya ulangi, ma wudi'a li syai', sampai di sini masuk padanya apa? Isim yang nakir dan ma'rifah. Kemudian sampai ucapan beliau, la yatanawalu ghairuh, mengeluarkan apa? Isim yang nakirah. Abi'aini, mengeluarkan isim yang nakirah. La yatanawalu ghairuh, mengeluarkan isim-isim ma'rifah yang lainnya. Bagaimana penjelasannya? Fa inna dhamir salihun li kulli mutakallim wa mukhatab wa ghaib. Karena dhamir meskipun dia ma'rifah, tapi dia cocok untuk setiap mutakallim, seorang yang berbicara, siapapun dia. Ana silakan digunakan untuk siapapun. Iya kan? Dan mukhatab seperti anta, antum dan seterusnya juga umum. Ya. Wa ghaib, kemudian dhamir ghaib. Itu meskipun dia ma'rifah tapi cocok digunakan untuk setiap mutakallim, mukhatab dan ghaib umum, tidak untuk satu dua orang saja. Wasmul isyarah, kemudian isim isyarah. Salihun li kulli musyar ilaih. Isim isyarah seperti apa? Hadza, hadhihi, hadzani dan seterusnya. Salihun li kulli musyar ilaih, cocok digunakan untuk segala yang ditunjuk. Hadza kitabun, hadza maktabun, hadza qalamun dan seterusnya. Iya kan? Cocok kan? Dari sisi penggunaan, di situ ada ishtirak. Ya, penggunaan bersama. Wa al salihatun li an yu'arif biha kullu nakirah. Sedangkan al, ataupun yang ma'rifah dengan al, ini al salihah. Cocok untuk yu'arif biha. Dijadikan ma'rifah dengan al, semua isim yang nakirah. Baitun al baitu, masjidun al masjidu. Dan seterusnya. Berarti enggak apa? Masih mencakup yang lainnya, ya kan? Masih mencakup yang lainnya meskipun ma'rifah. Ya. Wal mausul salihun li kulli ma qama bihi madlulus silah. Sedangkan isim-isim mausul yang ada yang sifatnya khusus, allazi, allati, ada yang sifatnya umum, man, ma, itu cocok untuk semua yang ditegakkan oleh silah. Ya. Seperti najaha man ijtahada. Beruntung orang yang sungguh-sungguh. Ya. Man di sini ijtahada untuk huwa bisa. Man ijtahadat juga bisa. Man ijtahada juga bisa. Al-muhim di sini cocok penggunaannya untuk siapa saja yang ditunjukkan oleh silahnya. Ya. Dan ma'rifahnya, isim mausul itu dengan silahnya, dengan jumlah silah mausul itu yang menjadikan ma'rifahnya. Kalau misalkan dikatakan ja'allazi, ya belum ma'rifah. Ma'rifahnya dengan apa? Dengan silahnya. Kalau tadi isim isyarah dengan al-musyar ilaih, sesuatu yang ditunjuknya. Ya. Al-muhim, isim-isim ma'rifah ini ya tidak mengeluarkan yang lainnya. Memungkinkan yang lainnya bisa masuk bersekutu padanya. Ya. Kemudian fakullun minha maudu'un 'alal isyrak. Masing-masing dari isim-isim ma'rifah ini selain apa? Alam. Yaitu apa? Yang pertama tadi Tomir, apalagi isim isyarah, kemudian al-ma'ruf bi al, kemudian al-mausul, itu masing-masingnya maudhu' 'alal ishtirak, diletakkan untuk digunakan bersama. Iya, pemakaiannya ishtirak, di situ ada persekutuan, dipakai bersama. Lakinna, hanya saja idza stu'milat fi wahid lam yusyrikhu fi ma usnida ilaihi ahadun. Tapi kalau sudah digunakan untuk satu tertentu, maka tidak ada yang lain yang menyertainya pada apa yang dia disandarkan kepadanya. Kalau sudah digunakan untuk saya, ya sudah untuk saya. Anak qaimun, ya sudah. Kalau dalam penggunaannya, ya sudah. Anak saya saja. Ya. Anak zaidun qaimun. Saya zaid qaim. Ya sudah. Ketika digunakan, ya sudah. Tidak masuk yang lainnya. Ya. Juga yang lain, domir tadi. Hadza kitabun. Ketika digunakan, ya sudah untuk kitab aja di sini pada contoh ini. Hadza kitabun. Ya. Apalagi? Ya, seperti ishtaraitu al-kitab. Saya membeli kitab ini. Sudah kitab ini saja. Iya. Maka dia dikatakan di sini. Fahya kulliyat waba'an. Dari sisi peletakannya kulliyat. Menyeluruh. Bisa masuk yang lainnya juga. Iya. Tapi juz'iyat isti'malan. Tapi dari sisi penggunaannya tertentu. Kalau sudah digunakan sudah tertentu gitu. Jadi dari sisi peletakannya bisa digunakan untuk ini. Tapi kalau sudah digunakan, ya sudah untuk tertentu gitu. Bi khilafil alam fa innahu juz'i wab'an wa isti'malan. Berbeda halnya dengan alam. Maka dia juz'i wab'an wa isti'malan. Dari sisi peletakannya dan penggunaannya sudah tertentu. Tidak disekutu atau tidak dipersekutukan oleh yang lainnya. Ya, yang lain tidak masuk. Wala yunafi dzalik. Ah, hal ini terus bagaimana? Misalkan antum Umar banyak, Ahmad banyak gitu kan. Wala yunafi dzalikal alam al-arid al-ishtirak. Ini tidaklah menafikan adanya alam yang muncul digunakan bersama. Seperti Amr musamma bihi kullun min jamaah. Yang dinamai dengan Amr ini setiap orang dari sekelompok orang, ada 2-3 orang semuanya Amr semua. Ini bagaimana nih? Iya. Katanya tidak ada persekutukan oleh yang lainnya dari sisi peletakan dan penggunaan. Ya. Li'anna tanawulahu likulli wahid minhum laisa biwab'in wahid. Jawabannya adalah karena cakupan nama Amr ini likulli wahid minhum untuk setiap satu dari orang-orang tersebut, sekelompok orang tersebut, laisa biwab'in wahid, tidaklah dengan satu peletakan, sekali peletakan tidak. Bal biwab'aini, bahkan diletakkan dua kali peletakan ataupun beberapa kali peletakan. Iya. Jadi asalnya ada seorang yang menamai anaknya Amr. Ini tujuannya apa? Terbedakan dari yang lain. Iya. Kemudian ada yang lain diletakkan lagi, Amr lagi. Ya, itu juga sama tujuannya. Iya. Kemudian diletakkan lagi. Alhamdulillah tidak satu peletakan. Iya. Peletakannya berulang di situ. Iya. Berbeda dengan yang di atas. Iya. Peletakannya sekali peletakan untuk umum. Kalau ini tidak sekali peletakan. Sekali peletakan, kemudian ada yang makan lagi, diletakkan lagi, dan seterusnya. Saya ulangi. Ya. Ini tidaklah bertentangan dengan alam yang digunakan untuk penggunaan bersama. Seperti Amr yang dinamai dengannya setiap dari sekelompok orang. 2 atau 3 orang. Kenapa? Li'anna tanawulahu likulli wahid, karena cakupan Amr untuk masing-masingnya dari mereka itu tidak dengan satu kali peletakan, bahkan dengan 2 kali peletakan atau 3 dan lebih. Wa kadza ma sara alaman bil ghalabah, demikian pula apa yang dia telah menjadi alam bil ghalabah, karena mendominasi. Aslinya bukan alam, tapi karena dia sudah mendominasi maka dia diperlakukan seperti alam, seperti Ibni Umar ini kan kunyah, cuma sudah mendominasi penggunaannya sebagai alam. Li'anna ghalabat al-isti'mal bimanzilatil wab', karena penggunaan yang mendominasi, iya, bimanzilatil wab', itu seperti peletakan, seolah-olah abinya menamai Ibnu Umar gitu. Meskipun tidak, cuma karena sudah mendominasi orang kenalnya Ibnu Umar, sehingga dia hukumnya sama seperti alam yang diletakkan awal kali, iya, sebagai alam. Min wadi', iya, bimanzilatil wab', min wadi' muayyan. Karena ghalabat al-isti'mal, penggunaannya mendominasi, itu seperti kedudukannya al-wab', peletakan dari seorang yang meletakkannya. Ya, di wab', saya ulangi, bimanzilatil wab' min wab'in mu'ayyan. Seolah-olah diletakkan oleh seorang peletak tertentu. Ya. Fahuwa kal maudu' li ta'yin musammah. Maka dia, kembali ke mana? Dia, masaru alaman, apa yang dia menjadi alam. Bil ghalabah itu. Bil ghalabah karena mendominasi. Ya. Maka dia al-maudhu' li ta'yin musammah, seperti diletakkan untuk menentukan sesuatu yang dinamai. Kayak Muhammad diletakkan untuk menentukan sesuatu yang dinamai. Ibnu Umar itu bukan alam aslinya. Cuma dia karena saking mendominasinya seperti alam, sehingga diperlakukan seperti alam dia. Ya, seperti alam. Fi ikhtisasihi, dalam hal kekhususannya. Ya, nanti akan ada alam itu kekhususannya. Ya. Ka Zaidin, seperti Zaid. wa syibhihi dan yang semisalnya min a'lami dzukur al-qala dari nama-nama laki-laki yang berakal. Ya, sampai di sini ada yang masih miskil, memang ini lumayan bahasanya. Ya, agak rumit. Ya. Ya, kalau antum lihat matanya sih ya ringan. Ya. Penjabarannya ya lumayan, perlu pemikiran, perenungan. Ya. Silakan sampai di sini ada yang mau diulang. Ya, ya seperti alam. Dia meskipun lakob tapi diposisikan seperti alam. Ya. Diperlakukan seperti alam. Ya. Apa sih perlakuannya alam? Alam itu diantaranya kalau dia bersama apa? Ilah yang lain menjadi mamnu minas sarf, ya kan? Bersama ta'nits, bersama ujmah, bersama apa lagi? Ya, kemudian alam itu bisa dijadikan sebagai mubtada, bisa diberi hal. Kemudian apa lagi? Diperlakukan seperti alam gitu perlakuannya. Ya, perlakuannya seperti alam. Yang lain? Apa? Iya. Tadi mana tadi itu? Sebutkan bahwasanya alam itu juz'i wab'an wasti'malan. Sesuatu yang juz'i, tertentu dari sisi peletakan dan penggunaannya. Diletakkan untuk orang tertentu dan penggunaan juga untuk tertentu. Asal letakannya ya untuk tertentu, tidak masuk yang lainnya. Ya. Dan juga pada prakteknya demikian. Dan ini tidak bertentangan dengan adanya penggunaan alam untuk beberapa orang. Satu alam digunakan untuk beberapa orang. Ya. Seperti amr untuk sekelompok orang. Kenapa? Karena itu diletakkannya tidak sekali. Sekali diletakkan ini amr-amr semua, tidak. Amr kemudian muncul lagi, ada amr lagi. Ya. Seperti itu. Ya. Tidak sekali diletakkan. Muhammad. Nanti ada yang lain lagi menggunakan, diletakkan lagi Muhammad, ya kan? Masing-masingnya meniatkan ketika meletakkannya untuk membedakan dari yang lain. Ya. Tidak dipersekutukan oleh yang lainnya. Ya. Dan juga yang keluar atau tidak bertentangan juga dengan apa yang dia menjadi alam. Bukan alam, cuma dia menjadi alam bil ghalabah. Karena mendominasi dalam penggunaan. Seperti penggunaannya apa? Alam. Maka dia diperlakukan seperti alam. Wa Fatimah wa syibhuha min a'lamil inas al-muqala. Dan Fatimah dan yang semisalnya dari nama-nama wanita yang berakal. Wa Makkah. Wa nahwuha min a'lamil buldan wa nahwiha min a'lamil buldan, Makkah dan semisalnya dari nama-nama negeri. Fa inna Makkah 'alamun 'ala baladillahil haram al-mashhur bainal khas wal 'am. Makkah adalah nama negeri Allah yang suci, yang terjaga, yang masyhur di tengah-tengah orang yang khusus ataupun yang awamnya. Walaha asma'un katsirah, dan dia negeri ini memiliki nama yang banyak. Anha ba'dul mutaakhirin ila alfi ismin. Sebagian orang-orang mutakhirin menyebutkannya sampai 1000 nama. Wa kadzalika al-Madinah asy-Syarifah, demikian pula al-Madinah asy-Syarifah yang mulia. Wa syazqam. Ya, syazqam wa nahwihi min a'lami dawab. Kemudian syazqam, dan yang semisalnya dari nama-nama binatang. Antum punya binatang piaraan akrab sama antum, antum namai. Misalkan apa? John ataupun yang lainnya. Fa inna syazqam 'alamun 'ala fahlin min al-ibil. Sesungguhnya syazqam itu nama pejantan unta. Unta pejantan. Kana li Nu'man ibn al-Munzir, yang dimiliki oleh Nu'man ibn al-Munzir. Wa ilaihi tunsabul ibil asy-syazqamiyah, dan kepadanya lah dinisbatkan unta-unta syazqamiyah. Ya, dari syazqam. Wa kalamul qamus yufidu annahu biddal al-muhmalah li'annahu dzakarahu fi madati syin ma'addal fi harfil mim. Ucapannya al-qamus, siapa itu? Hairus Abadi, di dalam kitabnya al-qamus, kamus. Yufidu, memberikan faedah bahwasanya dia syazqam itu bukan dengan za, tapi biddal al-muhmalah, dengan dal tanpa titik. Syazqam. Kenapa? Li'annahu dzakarahu fi madati syin ma'dal fi harfil mim, karena beliau menyebutkannya pada unsur syin bersama dal pada huruf mim. Jadi kalau antum mencari mufradat di kitab beliau Al-Qamus, maka dicari awal akhirnya dulu mim. Setelah itu baru awalnya. Kemudian keduanya baru ketemu. Ya, kalau awalnya dulu sya-nya enggak ketemu-temu. Mimnya dulu, kemudian dicari sya-nya, kemudian dal. Ya. Wa qala Ibnu Anqa fi tasnif as-sam'. Ibnu Anqa menyebutkan di dalam tasnif as-sam' kitab beliau, syadqam bi ijami dzal. Syadqam itu dengan mentitik dzalnya. Seperti syin dengan titik. Ya. Alamun li jamalin lahum, nama unta mereka. Ya. Wa amma syadqam bi ihmalid dal fa min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam wa alamun li katsirin min al-asyraf. Adam syadqam dengan tanpa titik itu di antara nama Nabi alaihi wasallam. Belum pernah dengar ya? Ada syadqam nama Nabi. Wa alamun li katsirin min al-asyraf, dan juga nama banyak dari orang-orang yang mulia. Wa huwa kal asydaq fi ma'na al-khatib al-baligh, dan dia seperti asyaq. Asydaq maknanya al-khatib al-baligh, seorang khatib pencerama yang baligh, yang mengena ceramahnya, membekas. Wa asluhu al-wasi'ul fam, aslinya adalah bermakna al-wasi'ul fam, yang lebar mulutnya. Wa huwa min lawazimi al-balaghah, ini di antara kelaziman ilmu balaghah. Lebar mulutnya maksudnya bagus ceramahnya, mengena. Wal mim fihi zaidah, mim padanya pada syadqam itu tambahan saja. Fa waznuhu fa'lam, wazannya fa'lam, mimnya tambahan. Ya. Huruf aslinya fa, ain dan lam, berarti sya, dal dan qaf, mimnya tambahan. La fa'lal, bukan fa'lal. Fa'lam. Ya. Bukan lam yang ditambahkan di tengah. Wa qala al-Hudhari fi hawashi ibn Aqil wa syadqam qila bizal al-mu'jamah. Al-Hudhari bagus juga ini. Beliau memiliki Hawashi bin Aqil. Ya. Kata beliau, syadqam qila bizal al-mu'jamah. Dikatakan bahwasanya dia dengan zal al-mu'jamah. Zal yang bertitik, syadqam. Wa qila bil-muhmalah. Ada juga yang mengatakan dengan membuang titik. Tanpa titik. Ismu jamalin li Nu'man ibn al-Munzir. Nama unta milik Nu'man ibn al-Munzir. Wa qaran, kemudian qaran. Bi fathil qaf, dengan menfathah qaf warra dan ra'nya qaran. Wa nahwi min a'lamil qabail, dan yang semisalnya dari nama-nama qabilah. Nama-nama qabilah. Fa inna qaran ismu qabilah min muradin. Abuhum qaran, ibnu Ramad, ibnu Najiyah, ibnu Murad, wa ilaihi yunsab Uwais al-Qarni radhiyallahu an. Ismu qaran adalah nama qabilah dari Murad. Bapak mereka adalah Qaran ibnu Ramad ibnu Najiyah ibnu Murad, dan kepadanya disandarkan Uwais al-Qarni radhiyallahu an. Ya. Nah, itu selesai pembahasan tentang alam syakhsi. Tentang alam syakhsi, yaitu apa yang diletakkan untuk sesuatu tertentu. Apakah dari nama-nama orang, nama-nama binatang, nama-nama negeri, ya, dan yang lainnya, dan tidak mencakup yang lainnya yang tidak disebut, ya. Jadi nanti pembahasan hukumnya sampai di sini. Ada iskal? Yes, ya emang susah ini. Kalau susah emang susah. Gimana? Nah, itu tetap alam, karena letakannya kan bukan sekali letakan. Iya, iya. Kalau kayak seperti yang lainnya kan sekali letakannya untuk umum, khususnya ketika digunakannya itu sudah khusus. Asal ada asal letakannya ya untuk umum. Domir-domir siapa silakan bisa dipakai. Tapi kalau sudah digunakan menjadi tertentu, iya sudah tertentu. Tapi kalau alam dari awal letakannya ya tidak umum, untuk tertentu. Dan digunakannya juga tertentu. Asal peletakannya tertentu dan juga penggunaannya tertentu. Kalau di sana ada yang menamai dengan nama yang sama, ya enggak bertentangan ini. Tetap dia. Ya. Tidak keluar dari asalnya sebagai alam. Kenapa? Karena peletakan baru lagi. Ya, tidak asal peletakannya sekaligus. Ya. Ini pembahasan ini kitab yang lain lebih luas lagi. Ini sudah ringkas ini, tapi lumayan sulit ya. Yang lain? Mana sih? Ada yang jelas. Kemudian, ha? Ini kan? Wasani alamu jinsi. Yang kedua, alamu jinsi. Nisbah ilal jins ini adalah penyandaran kepada jenis. Bikasril jim dengan mengkasroh jimnya. Jinsi. A'am minan naw' dan dia lebih umum daripada naw'. Naw' lebih khusus berarti ya. Wa huwa kullu dharbin min asyai, yaitu segala jenis dari sesuatu. Fal ibil jinsun minal bahaim. Maka ibil unta itu adalah jenis dari binatang ternak. Qalahu fil qamus, dikatakan oleh Sayyidus Abadi di dalam Al-Qamus. Ada di bawah jenis ini ibil, ada nanti unta-unta yang macam-macam ya kan. Itu nau'nya namanya. Pisang, itu jenisnya. Nanti ada pisang ini, ada pisang itu nau'nya. Ya. Jadi apa? Jenis lebih apa? Umum. Daripada apa? Nau', kalau nau' lebih khusus. Ya. Kayak pisang aja di bawahnya banyak kan? Ada pisang ini, pisang itu dan seterusnya. Unta, itu jenis. Di bawahnya ada nau', ada unta ini, unta itu, beragam kan? Wa huwa dan dia alam jinsi adalah al-ala. Wa huwa ay al-alamul jinsi ma hai ismun wudi'a li jinsin minal ajnas. Alamul jinsi adalah isim yang diletakkan untuk jenis, untuk menunjukkan jenis dari jenis-jenis. Iya. Ay li haqiqatin minal haqa'iq min haythu hihi. Ya, ini untuk hakikat. Iya. Hakikat dari hakikat-hakikat. Dari sisi dia sebagai jenis. Ya. Contohnya di sini. Usama. Usama. Fa'innahu alamu jinsin. Sungguh Usama adalah alam jenis. Nama jenis. Nama tapi jenis. Ya. Wudialil asad. Ini diletakkan untuk makna asad. Aili haqiqatihi az-zihniyah. Ya, ini untuk hakikat asad tapi yang di benak saja. Yang di benak saja, bukan yang di luar satuannya, hanya yang difahami di benak, yaitu binatang yang seperti ini memiliki ciri khusus apa sepertinya bayangannya kalau antum disebut asad, hah? Binatang yang memiliki bulu gondrong di tengkuknya, buas, gigi taringnya panjang, nah itu yang terbayang di apa benak kita, itu disebut alam jins. Iya. Kalau kita misalkan masuk dan ini tidak mengkhususkan aset tertentu, tidak dimaukan aset tertentu, jenisnya yang ini yang dimaukan. Seperti kalau antum masuk ke hutan, tiba-tiba antum apa? Melihat ada harimau atau ada apa? Singa. Antum perhatikan, ada kumisnya. Panjang lebat. Antum namai dia dengan apa? Abu Syawarib. Iya. Yeah. Atau melihat di situ di tengkuknya lebat apa bulunya, ya maka disebut sahibul libed, pemilik libed, bulu yang lebat di tengkuknya. Ketika disebut ini sudah paham kan orang kan, aja datang itu sahibul libed ataupun Abu Syawarib itu singa, bukan singa itu aja, semua yang seperti itu singa, tidak dimaukan tertentu, jadi tidak dimaukan apa singa tertentu, tidak. Seperti yang lain juga Fir'aun itu apa nama raja Mesir, apa raja Qutb, Qitbi, ya raja Qitbi ya. Apalagi kalau Kaisar, Kaisar nama raja apa? Romawi itu Persia. Persia itu jenis juga. Iya. Iya, kemudian antum melihat ada tadi apa rubah tuh nama lainnya tadi? Musang ya. Hah? Fu'ala ya. Iya. Itu dijadikan sebagai isim jenis untuk binatang yang memiliki ciri khusus. Gesit. Iya. Licik binatangnya. Cepat larinya. Kalau antum ketemu langsung hilang. Kalau kepapasan langsung hilang, kalau lihat antum cepat tahu-tahu udah jauh. Ah ini sifat-sifat ini yang tergambar di benak antum, ya dijadikan sebagai apa? Alamul jins untuk binatang yang seperti itu. Tanpa melihat satuannya tidak. Ya, tanpa melihat satuannya. Kita ulangi di sini ke Usama, maka Usama fa innahu alamul jins. Iya. Ini subhanallah bahasan ini wah lumayan. Banyak sekali di sini penjelasan para ulama ahli nahwu, luar juga lumayan. Fa innahu alamul jinsi, sungguh Usama adalah alamul jins. Wudi'a lil asad, diletakkan untuk asad. Kalau asad isim jenis. Ya. Sudah kita lewatkan isim jenis di awal tadi. Ya kan? Aili haqiqatnya zihniyah, untuk hakikat asad yang difahami di benak. Ai al-asadiyah al-ma'kulah zihnan, yaitu sifat-sifat asad yang difahami di benak. Tidak mengarah ke asad tertentu, tidak. Ya. Walai yuqallah wujud fil kharij, dan tidak bisa difahami adanya di luar. Di luar benak sama sekali, tidak. Itu alamul jins. Ya. Alamul jins. Contoh mudahnya tadi. Iya. Ketika disebutkan Abu Syawarib, ya, yang dimaksud jelas ini. Singa. Bukan singa yang kamu lihat di situ aja, semua. Yang kondisi seperti itu, ya, dia Abu Syawarib. Itu juga sama apa? Disebut dengan apa? Alamul jins. Ya. Jadi ketika disebut terbayang jenisnya. Iya, jenisnya, bukan apa? Satuannya yang ada di luar. Iya. Wa kadza yuqal fi tu'alah alamul jinsi. Demikian pula dikatakan bahwa tu'alah rubah ataupun apa? Tadi. Bahasanya? Hah? Enggak, bahasa Indonesia tadi. Tu'alah musang li sa'lab, untuk sa'lab. Ai li haqiqati al-muta'alliqah fi dhihni, yakni hakikat sa'lab yang itu hanya terkait dengan dhin, benak kita. Ketika disebut allati biwujudiha, yang dengan adanya hakikat tersebut yang ada di zihin, ya, fihi sara su'alah, yang mana biwujudiha, dengan adanya hakikat tadi dari apa, su'alah ataupun su'alah yang ada di benak, sara su'alah, jadilah dia disebut dengan su'alah tadi dengan sifat-sifatnya tadi. Oh ini su'alah, kalau memiliki sifat-sifat seperti ini su'alah. Wa yukna bi abi al-hasin, dan dia dikunyai, dijuluki dengan Abi Al-Hasin. Ada kunyahnya juga ya binatang. Silakan antum dibikin kunyah. Punya ayam kesayangan, ya, dikasih kunyah. Abu apa gitu. Wa du'alah, du'alah bizal al-mu'jamah, dengan zal yang bertitik, summa hamzah, kemudian hamzah. Alamu jenis juga, nama jenis. Ya, kalau nama jenis, antum tanpa melihat satuan-satuannya, jenisnya saja yang di ingat gitu. Lizibi, untuk nama apa zib? Apa zibun? Serigala. Aili haqiqati al-mawjudah zihnan, yakni untuk hakikat zib tadi, hakikat serigala yang ada di benak ketika antum apa mendengar kata apa zib. Nah, zib itu ini terbayang sifat-sifatnya yang terbedakan dari yang lainnya, ciri khasnya. La kharijan, bukan ada, bukan apa yang ada di luar. Itu sih kandungannya saja, di antara kandungannya saja. Iya. Wa yukna bi Abi Ja'dah, dikunyai, dijuluki dengan Abi Ja'dah. Wa fil qamus az-zibu bil kasri. Iya, dan di dalam qamus az-zibu bil kasri. Wa yutrak hamzuhu kalbul bar. Dalam al-qamus az-zib bil kasr, dengan mengkasar apa zanya. Wa yutraku hamzihi, dan dengan dibiarkan hamzanya tanpa kasar disukun azib. Ya. Kalbul bar, ini adalah apa? Anjing daratan. Anjing darat di antaranya ya serigala. Ya. Lebih buas mana itu? Lebih buas serigala ya. Ya. Daripada apa? Anjing. Wa ummu iryad bi kasril ain, kemudian ummu iryad dengan mengkasar ain lil aqrab, untuk apa? Kala jengking. Wa ummu amir, ummu amir lid dabu', apa dabu'? Bahasa kitanya hiena ya. Hiena, tahu kan? Hiena yang kaki depannya lebih panjang dari belakangnya ya. hiena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu buruan kalian. Meskipun dia buas. Buas dia bisa makan orang juga itu. Cuma ini binatang pemalas. Binatang ditakuti oleh buruan-buruan itu ngeri. Dengar baunya aja udah lemes kuda-kuda dan yang lainnya itu. Cuma dia pemalas, makanya sisa-sisa aja. Iya. Yang lain di antara ulama yang menyebutkan katanya dia itu dihalalkan karena meskipun buas tapi enggak ada gitaring yang digunakan untuk apa? Memangsa seperti apa? Harimau ataupun singa. Wa sa'iru kunal hayawanat fa innaha kulluha min musamma alam al-jins. Dan semua julukan-julukan binatang-binatang itu semuanya masuk kepada yang disebut dengan alamul jins. Ya. Wa minhu aidha umurun ma'nawiyah, dan di antara alamul jins adalah apa yang digunakan untuk perkara-perkara yang maknawi. Kalau tadi perkara-perkara yang hissi ya. Wudiat biizaiha, yang diletakkan di hadapannya. Asma'un, nama-nama. Wudiat biizaiha asma'un, yang diletakkan untuknya nama-nama. Perkara-perkara maknawi tapi diletakkan untuknya nama. Ya. Seperti yasari, yasari. Seperti hazami wazannya. Yasari adalah alaman, nama untuk makna itu maisarah. Kemudahan. Di mana al-yusr? Yasari ini adalah alamul jins untuk maisarah ataupun al-yusr, kemudahan. Yasari. Wa fajari, fajari kadzalik lil fajarah. Fajari ini untuk fajarah. Makna kan? Ujur perbuatan apa? Dosa. Fajim sakinah. Maka difa dengan fa fajim sakinah dan jim yang sukun fajroh. Lil fajroh ya. Bi mana al fujur, dengan mana al fujur? Perbuatan-perbuatan fujur, dosa. Wa barroh, kemudian barroh juga alamul jenis untuk mabarroh. Mana ini mabarroh? Apa itu mabarroh maknanya? Albir, perbuatan baik. Ya. Syamilatni misalkan barratu Zaidin, mengenai saya kebaikan Zaid. Iya. Syamilatni baratu Zaidin. Iya. Wa kasyu'ub lil maniyah. Iya. Dan seperti syu'ub lil maniyah, maniyah apa kematian ya. Iya. Wa huwa ay 'alamul jins fil ma'na kan nakira, maka dia 'alamul jins secara makna itu seperti isim nakirah. Tidak mengkhususkan satu tanpa yang lainnya. Mencakup semuanya. Ay min haitsu inna kullan minhuma yasduq ala muta'addid. Ya, ini dari sisi masing-masing dari isim nakirah ataupun nakirah dan alamul jenis itu cocok untuk sesuatu yang berbilang. Banyak jumlahnya. Li'annahu syai' fi jinsi, karena dia alamul jenis itu menyebar pada jenisnya. Ai fi jami' afrodi jinsi, yakni pada semua satuan-satuan jenisnya. La yahtasu bi wahidun duna akhar, tidak mengkhususkan dengannya satu dengan tanpa yang lainnya. Semuanya masuk. Kama anna nakirah, sebagaimana nakirah seperti rajulun, juga demikian, mencakup semua laki-laki yang baligh. Fa kullu asad, maka setiap asad yasduq alaihi lafdu Usama, cocok untuknya kata Usama. Fa kullu sa'lab, dan setiap sa'lab musang cocok untuknya lafaz du'alah. Dan setiap dhi'ab cocok tentunya kata du'alah. Kenapa? Li wujudil mahiyah fihi, karena adanya mahiyah substansi ya fi dhimni afrodhiha, pada atau di tengah-tengah satuan-satuannya. Ya, masing-masing memiliki mahiyahnya. Mahiyahnya singa ya masing-masing kita tahu kan, buas, memiliki ini dan itu ya. Mahiyahnya sa'lab juga sama. Semuanya ada pada satuan-satuannya. Ya, saya ulangi. Wa kullu dhi'bin, setiap dhi'b serigala yasduq alaihi lafdu du'alah, cocok padanya kata du'alah. Li wujudil mahiyah fi dhimni afrodhiya, karena ada substansinya pada atau di tengah-tengah satuannya masing-masing itu. Wa isti'mal alamil jins fil mufrad al-mu'ayyan min haythu istimali alal mahiyah haqiqatan. Ya. Fi dhimni afrodhiya wa isti'mal alamil jins fil mufrad al-mu'ayyan. Ya, dan juga boleh menggunakan alamul jins untuk mufrad tertentu. Ada antum melihat satu ekor serigala, maka antum bisa katakan ya, akbala ataupun apa, ja'at Akbala apa? Apa apa tadi musang? Ya. Akbala tu'alah. Iya. Setiap musang yang mana saja. Iya. Nah tadi min haitsu shimali 'ala al-mahyi haqiqatan, ya, karena dia mencakup substansinya secara hakiki. Wa inna ma sumi'a 'alaman li jarayanihi majra alam. Kenapa di sini disebut tangan alam? Ya, jenis-jenis ini disebut tangan alam li jarayanihi majra alam, karena dia berlangsung pada tempatnya alam syakhsi. Ya. Li jarayanihi majra alam syakhsi, karena dia berjalan pada tempatnya alam syakhsi. Dalam hal istimal penggunaan. Karena dari sisi penggunaannya, alamul jinsi itu persis dengan apa? Alamul syakhsi. Itulah kenapa dinamakan itu alam jins. Berbeda dengan isim jenis, penggunaannya tidak seperti alam syakhsi. Tapi kalau alamul jins itu penggunaannya seperti apa? Alam syakhsi. Kalau ismu jins tidak, berbeda. Akan dirinci di sini. Ya itu intinya di situ. Anda mengenali maknanya, tujuannya biar mengetahui perbedaan dalam penggunaannya. Fayam tani dukhulul al alaih. Alamul jenis itu seperti alamul syaksi. Tidak bisa dimasuki al padanya. Muhammad tidak bisa dikasih al Muhammad. Begitu juga Usama tu'ala tu'ala. Tidak bisa dimasuki apa? Al. Itu hukum yang pertama. Dari alamul jenis. Ya. Tidak bisa dimasuki al. Walayubafu walayansarif. Tidak bisa didofahkan. Tidak bisa dikatakan tu'alati misalkan. Sebagaimana tidak bisa dikatakan Muhammadi. Walayan sorif. Tidak bisa musorif. Idan dhammat ilahi illatun minal ilal iktisa. Tidak musorif alamul jenis ini. Sebagaimana alamul syaksi. Idan dhammat ilahi illah. Kalau digabungkan kepadanya. Ilah-ilahnya tujuh. Seperti taknis. Pada Usama. Ja Usama. Mukbilan. Ya. Di sini tidak boleh di tanwin Usama. Kenapa? Ya alamiah pertama. Alamul jenis alamiah. Yang kedua kenapa? Tau taknis ya kan? Iya. Karena tau taknis. Ja'a Usama tu mukbilan. Wa su'alah. Dan juga su'alah. Di sini mamlu minas sorof. Kenapa? Alamiah dan tau taknis. Ya. Wa ya'ti minhul hal. Dan bisa datang dari alamul jenis ini hal. Sebagaimana bisa datang dari alamul syakhs hal. Seperti tadi contohnya. Atau di sini contohkan fatakul, maka engkau katakan anta, ya, fatakul anta likulli asadin ra'aituh, maka engkau berkata kepada setiap singa yang kau lihat, hadza Usama tu mukbilan, ini Usama dalam keadaan sedang datang. Ini ya, hadza Usama tu mukbilan, i'rabnya mukbilan hal dari apa? Usama. Ini ya. Mana di sini hal anunya, amilnya? Hada, hada. Karena hada bermakna al-musyar ilaih. Ya. Ushiru ilaih, bermakna ushir. Sehingga itu amilnya, bukan hanya fi'il. Hada juga bisa menjadi apa? Amil dari apa? Hal. Karena dia maknanya ushiru, fi'il maknanya. Hada Usama tumukbilan. Sebagaimana untuk mengatakan hada Muhammad mukbilan, bisa kan? Tapi kalau asadun, enggak boleh hada asadun mukbilan. Karena dia isim jenis. Nakiroh dia. Makna dan lafadznya. Kalau apa? Alamul jenis maknanya saja yang nakirah, tapi lafadznya apa? Ma'rifah. Iya. Fahadha, maka hadha i'rabnya mubtada wa Usama khabaruhu muqbilan hal dari Usama. Fal alamul jinsi lamma syaraka al alamul syakhsi fi ahkamihi ulhiqa bihi fil ahkami lafdhiyah. Fahuwa ma'rifah lafdhan nakirah ma'nan. Karena syai' fi jinsin fi jinsi kan nakirah. Ya. Gimana sudah lelah? Sudahlah. Ya, lumayan ini pembahasan, dan insyaallah kesininya sudah mulai agak ringan. Ya silakan di ini dulu. Dibaca lagi. Masih ada yang memusingkan. Memang pembahasan lagi mulai rumit. Hah. Silakan. Ada 5 menit, pertanyaan saja, nanti kita ulang. Dari penggunaan alamul jins. Ya intinya sih, antum tahu aja lah. Bahwasannya ini alam syaksi. Contohnya, ini alamul jinsi, ini isim jenis. Bisa membedakan, maka sudah cukup itu. Nanti antum bisa membedakan dalam penggunaan. Ini. Di sini yang musingan apa definisinya ya? Lumayan. Ya, tadi kalau isim jenis itu dia nakiroh, lafadznya dan apa maknanya itu mudahnya. Kalau alamul jenis lafadznya apa ma'rifah, tapi maknanya apa nakiroh, maknanya nakiroh. Sama-sama di zihin juga, bayangannya di zihin. Cuma kalau tadi apa isim jenis itu bisa diterapkan untuk satu saja. Satu saja, rajul ya satu saja, Muhammad rajul, Muhammad idrib rajulannya Muhammad satu aja. Kalau ini alamul jenis sudah satu semuanya. Ya, semuanya karena dia jenis, membicarakannya jenis. Jenis, pokoknya jenis binatangnya seperti ini keadaannya, maka disebut dengan ini. Gitu. Tidak melihat kepada satuan-satuan yang di luar, tidak. Ya. Ini pembahasan dibasuk oleh mereka yang bahas ilmu kalam dan sebagainya itu kayaknya ruwet ya. Tapi yang jelas antum di sini paham intinya itu bahasanya kalau alam syaksi diletakkan untuk orang tertentu, kalau alam jinsi diletakkan untuk jenis saja sudah, tanpa yang jenis itu hanya terbayang pada benak tanpa kita memaksudkan apa satuan-satuan yang ada di luar. Dengan menutup mata tidak melihat satuan-satuan yang di luar. Jenisnya aja dibahas gitu. Kemudian dari sisi pemakaian alam syakhsi ataupun alam jenis seperti alam syakhsi. Ya. Nanti insyaallah akan kita baca kelengkapannya. Ya. Dalam hal pemakaiannya, penggunaannya. Yang lain? Untuk mengetahui tembakan tadi perbedaannya ini alam jin ya tadi nama-nama apa julukan-julukan untuk binatang itu apa alam jins ummu abu itu kan ummu abu ya dan yang lainnya sama ini lihat ya, sebagian kita bisa apa menggiaskan sebagian kita ngikut hanya menukil dari mereka. Usama itu hasilnya ada orang melihat apa Usama tadi artinya Asad. Iya, Usama. Dia melihat sifat-sifat yang ada pada dia. Kemudian dia sebut wahai Usama. Asalnya satu ekor itu aja apa? Dia melihat satu ekor apa? Singa, kemudian diterapkan pada yang lainnya karena sama kandungannya. Iya. Usama, oh jadi yang meletakkannya ini melihat sifat-sifat tertentu yang ada pada dia yang khusus tidak ada yang tidak ada pada yang lainnya kemudian dia juluki Usama. Nah, ketika dikatakan Usama ya bukan Usama itu aja, semua yang sifatnya seperti itu. Gitu. Kalau ini Usama walalan itu kaitannya di mana? Kalau tadi kan lebih mudah tuh. Dikatakan apa? Abu Syawarib. Ya. Ada orang masuk ke binatang apa? Kebun binatang melihat, mengamati, mencermati singa. Ah, jenggotnya atau kumisnya panjang. Maka dia juluki Abu Syawarib. Dengan salah satu sifat yang terbedakan dari yang lainnya. Ketika disebut Abu Syawarib, ya sudah, bukan hanya itu. Semua singa kena. Gitu. Ini pembahasan memang lumayan. Yang lain, satu lagi. Gimana Marwan? Yang penting nanti penggunaannya. Bagaimana? Ya. Cukup sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.